ono bid'ah sing makruhah, bid'ah sing makruh. Contoh, sampean bangun masjid sampean ukir wapi kapien sampai ganggu kekhusukane wong salat. Akhire gak eling pangeran nonton ukiran. Niku makruh. Ayo, salat gak pakaian sing macam-macam kakean tulisan niku ya makruh ngono. Arek nom-nom rungokno, soalnya aku tahu ngono iku. Nduk garepku ngono arek nom salat kaosan. Lho tulisane yo sing maca iki gendeng. Lho sing maca tepak aku. Wes kudu tak jongkrokno ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangapunten. Zaman gak tau weruh ngono iku ta. Oh, desa. Ono drone muru pabang. Lho, kok apike sik kerlip-kerlip pabang. Iku lho arek iku lho. Oh, ayo katrok. Gak enak sampean mari nyawang iku terus nyawang raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo iku. Gak genah. Cara aku sing ngremot tak ceblokno raine wae. Gregetno. Jembek aku. Niku operatore ku endel sisan. Malah dindek-ndekno. Mus aku gak digatekno gara-gara iku. Malah dindek-ndekno. Allahumma shalli ala Muhammad. Yai Lutfi niku ya Allah tawadhu masya Allah. Saya kan lebih muda dari beliau. Ngono iku ya sungkem. Salaman, Gus. Kandel, Gus. Lah aku petok balak-balik ambek arek iki. Gak tahu disangoni aku. Ya Allah. Niki Gus Zaki iki iso nyonto apa ora iki? Iso nyonto taga. Lek Yai Fakhrur jelas gak iso, Gusan. Wong kuwi senajan alim kaya apa nek gak loman gagal dadi kiai. Lek Kanjeng Nabi lek dawuh jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Aku terus eling iku, Gus. Ana wong goblok tapi loman iku luwih apik, lebih dicintai Allah daripada wong alim tapi meleki. Aja atik guyu. Apane sing nyangoni kandel wis gak ana kok saiki. Iki paling kaya tipis ono paling. Allahumma shalli ala Muhammad. Saiki nek al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Tonton, kiai-kiai gula ganteng-ganteng. Kiai Lutfi ganteng. Sampai putrane Gus Zaki ganteng. Mbah Yai Anwar An-Nur ganteng. Putune Anwar Zahid. Mulai aku kapan gak ngomong ganteng mulai aku. Anwar Zahid. Makasih. Enggak, wis to wong iku lek wis dadi kiai, masih asline gak pati ganteng. Itu ada aura tersendiri, ngono lho. Lho, aku ki asline yo gak ganteng blas, tapi kan ngangeni wek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah nakhussu khassah lil maghfir lah wal marhum bi rahmatil hayyil qayyum Kiai Lutfi Abdul Hadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sadat al-habaib وسادات العلماء الأعزاء والكرماء فضيلة الحبيب حميد متعنا الله بطول حياته ونفعنا الله بعلومه وأدام الله كرمه في الدين والدنيا والآخرة para habaib, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sayyidil akh, Gus Fakhrur, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Mbulu Lawang, ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ibu Nyai Gus Zaki bersama seluruh keluarga besar Allah Yarham Almarhum Lirahmatil Hayyil Qayyum Kiai Lutfi Abdul Hadi, semuanya yang kita hormati dan kita doakan mudah-mudahan bisa melestarikan dan meneruskan cita-cita serta perjuangan beliau. Para sesepuh, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, para santri putra dan putri Pondok Pesantren Nurul Ihsan Al-Murtadha yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Seorang ahli hikmah mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wattawil. Jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara orang yang umurnya pendek dengan orang yang umurnya panjang. Yang berumur pendek mati, yang berumur panjang juga mati. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya mati. Makanya yang masih muda-muda jangan merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu enggak harus tua. Kok meneng? Yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati enggak harus tua. Di sini ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Banyak. Yang sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati enggak harus sakit. Ada enggak orang yang sehat mati mendadak? Ada. Siapa tahu sekarang Gus Fakhrur masih sehat. Habis sambutan enak banget, tiba-tiba umurnya tambah 100 tahun lagi. Siapa tahu yang sekarang masih ketawa, yang gembira kayak gitu, nanti masuk kamar tidur. Artinya manusia itu tidak dinilai dari berapa panjang umurnya, berapa banyak usianya, berapa lamanya dia hidup di dunia. Banyak orang yang usianya pendek, umurnya enggak panjang, tapi nilai kemanfaatannya jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun sudah wafat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya hanya 60 tahun. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun sudah wafat. Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali usianya cuma 51 tahun sudah wafat. Tapi manfaatnya untuk umat sungguh hebat. Jasanya untuk dunia sungguh luar biasa. Sehingga sampai sekarang masih diingat, masih dikenang, masih didoakan, masih diteladani. Beliau-beliau sudah wafat, tapi semua orang mengenalnya. Sampean-sampean iki seurep meger-meger, tapi kok gak ono sing kepingin kenal sampean. Isek mending aku. Sek lumayan sing kepingin kenal aku cek ono. Fotoku dipajang nang pinggir-pinggir rembong cek payu. Payu anak aku timbang Gus Fakhrur. Coba foto sampean. Paling payune gawe weden tegus. Panglima besar Jenderal Sudirman. Umurnya cuma 34 tahun. Sudah wafat, tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Umurnya cuma 34 tahun dadi pahlawan nasional. Jenderal Sudirman itu umurnya cuma 34 tahun. Tapi nama beliau diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol. Di hampir setiap kota di negeri ini ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo coba jenengmu. Kae jenenge kandang wedhus lho gak payu. Kok ngenyek. Jeneng sampean ge jenenge pangkalan becak lho gak laku. Sampean lek nang Jakarta, di sana ada dua bandara yang gede. Bandara Suta, Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Ada lagi satu bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun, meninggal di usia 26 tahun. Tapi namanya dijadikan nama bandara. Jenengmu. Kayak jenenge gang buntu lho gak payu. Artinya begini. Orang itu kalau manfaatnya untuk umat besar, jasanya untuk masyarakat banyak, pasti selalu dikenang, didoakan, diteladani. Termasuk yang malam ini kita hormat 100 hari wafatipun Allah yarham Kiai Lutfi Abdul Hadi. Saya kenal beliau adalah seorang yang alim, abid, arif. Tiga kriteria ulama lengkap ada pada beliau. Alim, semua mengakui. Abid, beliau juga ahli tariqah. Arif, dekat dengan Allah dan mempunyai mata batin yang sangat tajam. Termasuk tadi beliau sangat ahli silaturahim. Beliau rawuh ke gubuk saya, ke pesantren saya itu mungkin 7 atau 8 kali. Saya baru hari ini saya datang ke sini. Sopo ngomong kebacut mau? Saya kalah jauh dengan beliau. Nah, para santri perlu diperhatikan. Manusia membutuhkan kiai, membutuhkan ulama, itu bukan hanya di dunia saja. Sampai di akhirat, manusia masih tetap butuh kiai, butuh ulama. Bahkan sampai di surga, Orang itu masih butuh kiai, butuh ulama. Dalam sebuah hadis di kitab Mukhtarul Ahadis ada disebutkan, Ahlul Jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu membutuhkan ulama seperti dulu ketika di dunia mereka butuh pada ulama. Ditenono yo mene sampean-sampean iki BE sida nang swarga, BE sida. BE sampean tetep butuh kiai. Maaf, di surga orang gak butuh pejabat. Nang swarga itu gak butuh lurah, gak butuh camat, gak butuh bupati, gak butuh wali kota, gak butuh gubernur, gak butuh menteri, gak butuh presiden. Soalnya nang swarga itu gak butuh setempel, gak butuh tanda tangan, gak butuh proposal. Ijin Bu Kapolsek. Nang swarga meneh wonge gak butuh polisi. Apa mana pangkat cuma kompol, gak butuh. Gak butuh dan. Karena di surga kondusif. Gak ada maling, gak ada teroris, gak ada polisi, tembak polisi, lapor polisi. Gak ada. Aman. Makanya neng swarga gak butuh polisi. Maling-maling itu gak ada neng swarga. Nang swarga gak ana wong mendem, gak ana wong judi. Aman pokoknya dan aman. Di surga orang juga gak butuh tentara. Di sana gak ada makar, gak ada pemberontakan. Aman. Tapi di surga orang tetap butuh kiai. Di kiai ku jabatan donya sampai swarga. Kon potonganmu kok kaya kudu gak terima ngono aku ngomong. Mungkin timbul pertanyaan di hati panjenengan. Kaya apa wong senang swarga kok cek butuh kiai? Di annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah. Karena penduduk surga itu besok ada agenda ketemuan nama Allah setiap hari Jum'ah. Jadi setiap hari Jum'ah semua penduduk surga jumpa pers. Ada perjamuan ketemu sama Allah, dan ketemu sama Allah, melihat Allah, berjumpa langsung dengan Allah, ini adalah merupakan senikmat-nikmatnya nikmat di surga, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling agung di surga. Iku jadwale tiap dino Jumat. Ngumpul kabeh terus dipetuki ambek Gusti Allah. Terus Gusti Allah pidato. Lho iki gampang no pemahaman ngono lho. Ngene. Hei penduduk swarga kabeh, sampean ngomong dalem ngono lho. Yo maksudnya koyo wis nang swarga ngono lho. Coba. Hei para penduduk swarga kabeh. Lek ngene gayae kan koyo wis nang swarga. Buka Polsek melu dalem. Cek katut nang swarga sampean. Soalnya sama ketoknya rada angel. Ruwet dan urusannya itu ono urusan SIM, urusan BPKB, urusan tilang, urusan alah ruwet. Kan meneng tak antem isi sanu. Baleni. Hei para penduduk swarga kabeh. Ya apa nang swargaku kene kerasan tagak? Swargaku kene iki enak tagak? Sampeyan kabeh nduk swarga kene iki seneng tagak? Nikmat-nikmat sing tak kekno kurang tagak? Cek gragase wong kene. Nah, ketika ditanya Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku sediakan dan aku siapkan, aku berikan untuk kalian ada yang kurang? Mereka para penduduk surga diam seribu bahasa. Gak ada yang berani jawab. Cep, kelekep. Kenapa? Karena saking haibahnya Allah. Yang kedua, malu mau ngomong walaupun sebenarnya masih merasa kurang. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis, selalu berkembang. Tambah pengen. Walaupun udah mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi keinginannya selalu bertambah. Makin pengen, tambah pengen. Tapi kate ngomong, sungkan. Isin kate ngomong, gak wani. Lapo kok gak wani? Isin, rumongso, nek amali ku gak bejaji koyok wong bulu lawang. Wis dikei nikmat koyok ngene akeh, kok sik rumongso kurang. Wong sholat yo cuma maktubah iku tok. Ngone kadang-kadang sehari 5 kali didadekno 5 hari sekali. Rawatib enggak, duha enggak, tahajud enggak. Iku ae salate 99,9% ngelamun. Poso yo cuma Ramadan tok. Iku ae netepak wudu kemu yo karo korupsi banyu titik-titik. Topo ngomong pengalaman. Iyo biyen sik cilik biyen. Kaya gak tahu ae. Maca Quran ya cuma tadarusan wayah Ramadan iku wae nggelek musala sing akeh jajane. Sedekah juga sangat kecil dari nilai kekayaan. Amal gak mbejaji. Wis dikei nikmat sakmene akeh karo Allah, kok cek rumangsa kurang. Isin kate ngomong, padahal cek kepingin. Sehingga mereka hanya saling pandang. Terus jawil-jawilan sak koncoe. Bro, gonku widodari ini kurang semok, bro. Jawil-jawilan ngono. Gus Zaki ki yang jawil Gus Fakhrur. Gus, jenengan oleh widodari piro, Gus? Jarene Gus Fakhrur, kuru-kuru. Gak wani ngomong, tapi kepingin. Fayal tafituna ila ulama'ihim. Maka mereka menoleh kepada ulamanya, mereka minta tolong kepada kiainya untuk lapor ke Allah. Mereka minta tolong kepada kiainya untuk matur nang Allah. Dadi akhirnya matur kiaine koyo santri-santrine Mbah Yai Lutfi iki. Benjing ngono. Yai. Kula kepengin kerupuk opil, Yai. Mangke Yai Lutfi sing matur nang Allah. Ya Allah, niki enten santri kula nyuwun kerupuk opil. Loh, iki kerupuk opil swarga. Dudu opilmu. Ana maning santrine, "Yai, Yai, kula kepengin duren, Yai." Yai Lutfi sing matur, "Ya Allah, niki enten santri kula pengin duren." Paringi. "Yai, Yai, kula kepengin es cendol, Yai. Kula kepengin es dawet, Yai." Yai Lutfi sing matur nang Allah. Jadi para kiai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Kiai-kiai ning donya gak dadi DPR, gak patheken sampean. Gak apa-apa wis. Wis gak apa-apa nang donya gak dadi DPR, gak patheken. Gak apa-apa. Timbangannya dari DPR gajinya gak patek jelas ngono iku. Modal kampanye miliaran. Gak dadi sisan. Makane kiai-kiai sampean sojo adek kepengin dadi anggota DPR. Ning donya gak dadi anggota DPR kawopo. Tapi benjang di akhirat penjenengan semua akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. DPR nang donya jabatannya cuma 5 tahun, itu modalnya gorong mesti balik itu. Lek gak wani korupsi, lek gak wani motong anggaran gak kira bati. Ya kudu wani, jasmas potong 40%, potong 60%, gak ngono gak kira balik modalnya. Krungu wonge ya wis gak wedi aku. Iku taunya tahun jago gak dadi ketok ae. tepuk tangan yo. Lah santri-santri DPR sampean meneh yo Allah yarham Yai Lutfi. Lah DPR swarga iku yo tingkat-tingkat. Ono DPR tingkat pusat. Allah yarham Mbah Yai Anwar. Anwar An-Nur dudu Anwar iki. Anwar Mbah Yai arek iki lho. Mbah Yai arek iki. Iki DPR pusat. Lah nek iki yo tingkat 7 iki. Mbah Gus Fakhruri tingkat piro yo gak ero aku. Gus Zaki barang iku cara DPR mbok tingkat piro gak ero. Lah iya tingkat 7 iku RT. Mangkane RT iku kepala daerah tingkat 7. Kepala daerah tingkat 1 iku gubernur. Kepala daerah tingkat 2 bupati wali kota. Kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 lurah, kepala desa, kepala daerah tingkat 5 kepala dusun, kepala dukuan, kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Berarti ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. No, berarti sama lek dadi bojone RT nyantai, aku istri dari kepala daerah tingkat 7. Ngono lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Mene juru bicarae sampean nang swarga sing matur nang Allah iku Yai Lutfi, santri-santri rungokno. Ngono iku lek sampean diakoni dadi santrine, lek sampean diakoni Yai Lutfi dadi jamaahe. Sampean iso dadi konstituene. Iku sambung. Mbah Yai Lutfi niki enggak ada mbah sekaligus guru beliau, Yai Suyuti, waliullah. Ten kene Guyangan Trangkil Pati yang tiap tahun saya rutin ngaji hormat haulipun, itu pun atas rekomendasi dari Allah yarham Yai Lutfi. Tiap tahun sebelum haul lipun Mbah Yai Suyuti niku Yai Lutfi niku mesti rawuh ten griya kula ngundang piyambak mboten nate utusan santri. Aku sampai ya Allah ya Karim, izin aku. Tiap tahun beliau mesti rawuh piyambak ten Bojonegoro ten griya kula rawuh piyambak mboten utusan santrine, utusan putrane mawon mboten, apa maneh utusan santri rawuh piyambak yo ngantri kaya tamu-tamu liyane. Aku sek turu dinteni dadi meneng kowe iki aku cerita temenan. Beliau yang seorang alim, seorang abid, seorang arif dipersilakan masuk duluan niku mboten kersa. Nggih tetep ngantri sesuai antrian. Masya Allah. Tur mesti nyalami aku, mesti nyangoni. Demi Allah, kandel pisan. Lah aku petok balak-balik ambek arek iki. Gak tahu disangoni aku. Padahal lemune ngene. Kulo sampai nangis. Yai Lutfi niku, ya Allah tawadhu e Masya Allah. Dadi lek rawuh ten griya kula niku beliau memposisikan diri sebagai tamu ya kaya wong biasa. Beliau enggak mau diperlakukan sebagai seorang ulama, sebagai kiai enggak mau. Mlebu omah niku nggih bungkuk-bungkuk. Sungkem lek saya kan lebih muda dari beliau. Ngono iku ya sungkem. Salaman, Gus. Kandel, Gus. Ya Allah, bahkan pernah beliau rawuh, kula pun budal waktu niku kula badhe ngaji teng daerah Banyuwangi. Akhirnya sopir kula niku ditelepon kali asisten kula. Pangapunten, Abah kengen mandek sekedap soale Yai Lutfi pengen sungkem. Kira-kira dari rumah itu jarak udah sekitar 7 km. Dibu, dibu. YouTuber kalih Yai Lutfi. Mek perlu HP nyangoni aku tok. Masya Allah. Dadi kula rantos perjalanan kula pun perjalanan 7 km. Kula entosi niku ya kula mandap ya Allah. Boten nopo-nopo nggih. Namung perlu hade nyangoni kula mawon. Wis kadung keng dalem niate silaturahim badhe sedekah. Kula pun budal ngaji niku. Digodak diuber. Niki Gus Zaki iki iso nyonto apa ora iki? Iso nyonto taga. Lek Yai Fakhrur jelas gak iso Gusan. Terus kula kemutan dawuh iki Yai kula. Wong kuwi senajan alim kaya apa nek gak loman gagal dadi kiai. Lek Kanjeng Nabi lek dawuh jahilun sakhiyun ahabbu ilallah. Jahilun sakhiyun khairun wa ahabbu ilallah min alimin bakhilin. Aku terus elingi Gus. Ana wong goblok tapi loman, iku luwih apik, lebih dicintai Allah daripada wong alim tapi meleki. Aja atik guyu, kok niku wis goblok meleki sisan. Ya Allah. Wes. Loh, iki gak oleh suwe-suwe ngajine. Terus ngene, nyantai, iya. Apane sing nyangoni kandel wis gak ono kok saiki. Iki paling koyo tipis ono paling. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangapunten niki udzkuru mahasina mautakum. Jadi sebutno, critakno kaapiane keluargamu sing wis mati. Critakno apike, aja diceritakno eleke. Lek digeleki eleke kabeh wong ya ana eleke. Coba ngomong critakno elekmu mau. Moh. Elekku gak kira tak critakno. Tak jalukno sepura nang Gusti Allah. Nek kula tak cerita dhisik. Kalau dirunut sejarahnya, pondok pesantren itu mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sampai diterusno tekan Gus Fakhrur, tekan Yai Lutfi, tekan sakniki Gus Zaki. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam. Diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Mergo nakal-nakal akhirnya kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Gagal di Arab Selatan. Niki ayat Qur'ane wa ila adin akhahum huda. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara. Namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Sama nakal-nakal muokong-mokong dablek-dablek dihancurkan oleh Allah. Gagal di Arab Utara. Dan Nabi Hud serta Nabi Shalih ini nabi yang tidak menjalankan ibadah haji. Semua nabi dan rasul itu menjalankan ibadah haji. Kewabeh nabi rasul iku ngelakoni ibadah haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kenapa? Karena zaman Nabi Hud dan Nabi Soleh gak baik gak ono. Kata haji nanti nang tretes. Jadi pasca banjir zaman Nabi Nuh, Ka'bah diangkat sama Allah. Dibangun kembali kan zaman Nabi Ibrahim bareng sama Nabi Ismail. Jadi masa Nabi Hud dan Nabi Soleh itu Ka'bah gak ada. Makanya Nabi yang gak pernah haji, Nabi yang gak haji itu cuma dua. Nabi Hud sama Nabi Soleh. Alah tak cerita nom ini zaman yo. Lo nggak longok gitu ya. Bangsa Arab Selatan gagal, bangsa Arab Utara gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi la min kidul wala min lor. Mengutus Nabi dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku Arya. Suku yang terkenal paling fasih lisannya, paling cerdas otaknya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu adalah Ibrahim alaihi salam. Halo. Ini dipilih dari bangsa Arya, bangsa Arab Tengah yang terkenal paling fasih lisannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nah, setelah Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu zuriyahnya Nabi Ibrahim semua. Jalur dari Nabi Ismail dan jalur dari Nabi Ishak. Sehingga ma arsalallahu rusulan illa wahasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng. Berarti nabi kabeh ganteng-ganteng. Nah, saya ingin al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi. Tonton kiai-kiai kula ganteng-ganteng. Kiai Lutfi ganteng. Sampai putrane Gus Zaki ganteng. Mbah Yai Anwar An-Nur ganteng putune. Ganteng Anwar Zahid. Mulai aku kapan gak ngomong ganteng mulai aku. Anwar Zahid. Makasih. Love you sayang. Menengok gue si kesempatanku elek tepak lek ngene iki tok kok yo. Lho. Enggak. Wis tok wong iku lek wis dadi kiai, masih yo asline gak pati ganteng. Itu ada aura tersendiri, ngono lho. Lho, aku ki asline yo gak ganteng blas, tapi kan ngangeni wek. Lho, ngene lho ra. Masih yo gak dadi syarat yo. Umume kiai ku ganteng walaupun gak dadi syarat. Wong meneh sing tukang pengajian, tukang ceramah, wong yo gak kepengin ngrungokno omongane tok, yo kepengin nyawang raine barang. Walaupun gak dadi syarat. Lah nek gak ganteng yo apa? Yo gak apa-apa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ahsaikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Yang dinilai Allah bukan wajahmu, bukan bentuk tubuhmu, bukan nasabmu, tapi hati dan niatmu. Lah iki dalile kiai sing gak ganteng. Wes. Nabi Ibrahim punya anak dari istri Siti Hajar namanya Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Punya anak lagi dari istri Siti Sarah namanya Ishaq alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Makanya Isra'ipun Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, dari Nabi Ismail ini melahirkan bangsa-bangsa Timur Tengah, bangsa Arab. Halo. Tak jangan ngaji sejarah didik-didik. Nabi Ishak punya anak namanya Ya'qub alaihi salam. Nah, Nabi Ya'qub ini yang melahirkan bangsa Bani Israel. Bani Israel ini bangsa wong pinter. Iya, bangsa wong pinter. Bahkan gudangnya Nabi itu Bani Israel. Pusate Nabi itu Bani Israel. Rata-rata Nabi itu berasal dari Bani Israel. Bahkan dulu kalau ada Nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu direbut sama orang Israel, harus jadi Israel. Jadi serakai Bani Israel itu bukan hanya urusan donya tok. Sampai nabi ya katanya dikuasai. Ojo sampai onok nabi di luar Bani Israel. Maka sampai sekarang pun Bani Israel gak pernah mau mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya duduk keturunannya Bani Israel. Serakai wong Bani Israel. Paham tak gak ya dijak ngajeng ini? Jadi dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel itu biasanya diambil menantu sama keluarga Bani Israel terus diboyong ke Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam iku nabine bangsa Eropa. Kemudian dipundut putu mantu sama Nabi Yusuf, diolehno putune Nabi Yusuf yang namanya Siti Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel, bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan wis tahu duwe nabi. Walaupun akhirnya kelangan nabi tapi bangsa Eropa wis tahu duwe nabi. Lumayan timbang Indonesia saben ono nabi mesti palsu. Indonesia itu setiap ono nabi mesti palsu. Saiki ngaku nabi telung dinongkas tangkep polisi. Wes kesuwen iki engko. Nabi Yakub gadah putra namine Ais. Nah, dari putrane Nabi Yakub yang namanya Ais, ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Eropa. Dadi wong Jerman, wong lo Belanda, Inggris, Swedia, Prancis, Kolombia, wong Amerika, Eropa, itu nasabnya jelas. Jadi dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabe. Sing gak patek jelas sih nasabe wong bulu lawang. Iso-iso diurut munggah mendukur tutuk raja Firaun. Iki tutuk Ratu Balkis iki ketok iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Runutan dari masjid lek Nabi Ismail mau dikai pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikai pusaka Masjidil Aqsa, mudun sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, begitu sampai perbatasan dan memasuki kota Madinah, langsung beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan dan rutinitas Kanjeng Nabi bermalam mingguan. Ya Kanjeng Nabi niku yo malmingan, Bro. Rutin malam mingguan Rasulullah yo. Jadi setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik kuda, naik unta. Kenapa Rasulullah tiap Sabtu sore malam minggu kok mesti ke Masjid Quba? Karena beliau ngalap berkah dari turunnya ayat la masjidun ussisa ala taqwa, sehingga sholat dua rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umrah. Kalau sholat empat rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umrah dua kali. Terus masuk ke jantung kota Yathrib yang sekarang jadi Madinah, Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjid Nabawi itu di Madinah. Namane gak roh Madinah, kulone Madiun. Dadi Madinah iku kulone Madiun. Aman teko Madiun ngulon terus. Becak paling ya 12 tahun tutuk kono. Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, yang di situ pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya dimakamkan. Dongakno ta? Tak dongakno kabeh muga-muga iso mrono. merono nandi, tanganku nudeng nandi. Wong aku merono, kok merono iku ndi? Ya paling tidak bisa ziarah Makkah Madinah. Minimal menjalankan ibadah umroh. Saya enggak berani mendoakan jenengan ibadah haji. Soalnya haji sekarang itu agak berat. Ada syarat yang paling berat, bukan soal biaya, bukan soal duit, tapi syarat terberat orang haji sekarang itu adalah as-sabru bil antrian. Wong sing duwite akeh ae lho saiki. Haji langsung pakai visa furoda kemarin ya ruwet gak iso berangkat. Apa maneh sampean gak patek di duit. Lah nek reguler iki lho antriane wis sak ndukure 40 tahun. Sampai suwidak tahun, 70 tahun. Saiki umurmu wis suwidak 5. Antri daftar reguler suwidak tahun. Berarti meneh berangkat 1 tahun umurmu. Totok ta umurmu sakmono. Makanya aku gak wani ndongakno sampeyan soale tak ndongakno umroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang kalau masuk Masjid Nabawi yang menjadi target dan tujuan utama pasti raudhah. Pokoke lek ndok Masjid Nabawi sing digeleki pertama mesti raudhah. Endi sih raudhah? Endi raudhah? Mesti kepengin nang raudhah. Kenapa? Gini, jamaah sekalian, selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Doanya linear. Tapi setelah beliau menentukan raudhah, tempat yang luasnya kurang lebih 16 x 12 meter dengan sabda beliau, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Setelah menentukan raudhah, Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat istimewa, dan itu doa diaminkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh sahabat-sahabat yang utama. Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini berkahnya 2 kali lipat dibanding Makkah, sehingga Makkah dengan Madinah barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Makkah simbol ibadah, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Makkah ada Ka'bah, Madinah ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang andaikan bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagat raya semesta tidak dicipta oleh Allah. Makkah simbol ibadah, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ibadah dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Sama nak manggut-manggut ngerti tak artinya. Kira goblok aja macak pinter malah bingung no wong. Enggak ngerti kok ngene ngene. Bingung no penceramah. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu enggak diterima dan enggak sah. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, kata Rasulullah. Keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keutamaan Rasulullah dibanding serendah-rendahnya kalian. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaannya orang alim dibanding orang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Halo. Halo. Lah beliau Allah yarham Yai Lutfi niku alim. Saya tahu persis. Alim beliau. Basil Masail arek iki kalah terus. Golek takbir kalah terus. Jenengan yo kudu iso nerusne Gozaki. Aja sampai kalah karo abahe, kudu luwih hebat. Gus Fakhrur ambek Yai Anwar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kenapa raudhah begitu istimewa? Karena di situ Rasulullah membangun pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mulang ngaji sahabat-sahabatnya. Di tempat itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan. Ibu, bapak, Jadi pondok pesantrene Kanjeng Nabi itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren di muka bumi ini besok pasti akan diangkat ke surga oleh Allah, termasuk Nurul Ihsan Al-Murtadha. Terus uang sing tahu mondok nang pesantren, insya Allah kabeh mlebu swarga. Sak wali santrine nek nyumbang. Lah gak nyumbang yo gak iso. Termasuk orang-orang yang ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam perjuangan pondok pesantren, pejabat-pejabat yang ikut mendukung pondok pesantren, termasuk kapolseke, mlebu swarga nek nyumbang. Gak nyumbang yo gak iso ndan. Zaman gak tau weruh ngono iku ta. Oh desa. Ono drone muru pabang. Lho, kok apike kerlip-kerlip pabang. Iku lho arek iku lho. Oh, ayo katrok. Gak enak sampean mari nyawang iku terus nyawang raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo iku. Gak genah. Wah, aku petentengan ngerangno pondok pesantren niku. Terus aku sing ngremot tak ceblokno raine wae. Gregetno. Diterusno tak gak iki. Jadi pondok pesantren itu mulai ada zaman Rasulullah, sudah ada, sudah. Eh, rungokno ta? Ada sahabat Nabi yang la minal ansor wala minal muhajirin, sahabat-sahabat yang bukan dari sahabat ansor, bukan dari sahabat muhajirin. Ini hidupnya di teras, di emper-emper masjid dan di pondok pesantrennya Kanjeng Nabi. Kepala pesantrennya Abdurrahman ibnu Sohr yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Halo, nyawang iku mana? Jembek awak. Ini operatornya ku yang endel sisan, malah dindek-ndek no. Mus aku gak dikatek no gara-gara iku, malah dindek-ndek no. Diterus no tak gai. Lendo ayat Quran ku lil fuqara illadina ukhriju min diarihim iku lo. Wis ta lah, ojo nyawangi ku ae. Sahabat-sahabat yang bukan dari kelompok ansor, bukan dari kelompok muhajirin. Ini kepala pondok pesantrennya namanya Abu Hurairah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mpun, mboten usah kursi. Sik kuat aku, pokoknya aku ngeblak tanggung jawabnya arek iki. Yes. Kuat aku, yuk gak ilok, ono Habib, ono kiai-kiai, aku dikon mete ingkring nang kursi. Terus gak, sak kuatku pokoknya. Sak kuatku. Oleh gak suwe ya, jok disalah no Gus. Yuk meneh, kapan-kapan maneh. Ya oleh nyelamati Gus Fakhrur, ngono meneh kapan-kapan. Loh ya antri sih Gus, antri. Kabeh aku bareng yo, tapi yo sampeyan disian. Wong ece gak wedi nang mati ngono lho. Ece gak wedi lapo wedi wong kabeh ya kate mati kok. Ngono lho. Anggit mule umure dawa mesti apik ngono ta. Umur dawa nek kakean dosa kaya endi ya wong itu kok tegak ngono. Gawe apa cuma oleh dawane tok ngono lho gawe apa. Mengkene Yai Lutfi berangkat disian moh kesuwen nyawang rupamu mblenger wis ana. Timbangane nunggoki wong-wong kakean dosa aku tak berangkat dhisik. Iya, wong nek wis alim parek nang Allah nek ndonga ngono. Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li wa amitni in kana al-mautu khairan li. Menengoke. Wong nek wis parek nang Allah nek ndonga, ya Allah hidupkan aku kalau memang hidup itu lebih baik bagiku dan matikan aku jika kematian itu terbaik bagiku. Wani sampean ndonga model ngene. Kira wani nek ya Lutfi wani, Gus Fakhrur gak wani. Lek ndonga tawil umur ana sing njaluk Mulai es dowo-dowo terus kate lapo. Ngono. Wong lagi sak mene wis oleh wedok loro. Lha kok lek didawakno iso dadi tekan papat bareng ngono. Menengo boloku. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, santrine Kanjeng Nabi niku itu ado-ado. Ana santri ko Romawi Banyuwangi. Gorong ana waktu iku Banyuwangi. Gorong sian. Romawi kok Banyuwangi. Saiki dadi negara Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Toko Jerman yo mondok nang Madinah nang gone Kanjeng Nabi. Ana santri teko Iran. Toko Persia namanya Salman Al-Farisi. Toko Iran mondok nang gone Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang dari Sudan Afrika. Bilal bin Robah mondok nang Kanjeng Nabi. Makane kiai diarani kiai serius, kiai temen. Iku nek santrine teko ado-ado. Tonton kiai-kiai alim. Mesti santrine teko ado-ado. Mbaye Anwar An-Nur. Santrine mulai Sabang sampai Merauke, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Arek iki kari nerusno. Sopo gak iso kari nerusno? Makane sing kiai temen yo Mbah Yai Anwar. Lene iki yo rodok kiai ngono ae mekan. Wong kari nerusno to. Ayo coba ngrintiso dhewe, ayo. Iso tagak kaya mbae. Mangkel yo wis kok. Kiai ku lek kiai temen, santrine teko ado-ado. Heh. Rungokno to? An-Nur Bulu Lawang. Santrine teko ado-ado. Sak Indonesia bahkan ada beberapa dari luar negeri. Ploso, Lirboyo, Sarang, Langitan. Kiai-kiai sing temen niku. Santrine mesti teko ado-ado. Iki lek ana kiai santrine lagi lingkup rong RT. Ojo kesusu ngaku kiai dhisik. Iku lagi rodok kiai ngono. Wong kadang duwe santri lagi lingkup rong. Cek. Padha muni ne. Ya salan kene, salan kene. Jare disuwuk Gus Fakhrur mati jare. Ya wis gak apa-apa ngandel ae aku ngandel. Ngandel ae. Lamun mandi yo bae sing mandi gak kira dekne. Dah. Istri Nabi yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wanita di dunia ini yang paling aku cintai adalah Aisyah, dan laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Bukan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa, sampai Rasulullah punya sebutan khusus untuk beliau, Humaira, yang putih kemerah-merahan, cantik luar biasa. Aisyah itu saking cantiknya coro keneno ndiyo, saya coba. Lapo tuwek ngacung yu. Tuwek. Eh sembuh bro bro. Ini ganggu tok ae operator iki. Eh, sik endi ya Aisyah iku? Gambarane sik. Sik. Mbok kene tuwek-tuwek tok iki. Sik. Kanok. Sorry, enggak ada yang level. Ya enggak ada lah, enggak ada yang level sama Aisyah. Wah, Aisyah dibanding no buruk-buruk ngono yo. Enggak ada yang level. Cantik luar biasa. Tapi bukan karena itu Rasulullah paling cinta. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu di samping istri beliau juga sebagai bunyai yang diajak mengasuh pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Dah, Kanjeng Nabi mulangi para sahabat. Para sahabat duwe santri namanya tabi'in. Sampai level tabi'in ini didawuhaken farubba muballighin au'a min sami'in. pirang-pirang wong sing dikandani luweh iso madai ilmu, luweh iso nampung tinimbang wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi, sahabat. Tabiin gak krungu langsung teko Kanjeng Nabi, tapi dikandani sahabat. Jadi banyak tabiin yang lebih bisa menampung ilmu daripada generasi sahabat. Maka para santri kalau jenengan jeli, disiplin-disiplin keilmuan itu adanya pada masa tabiin. Ilmu qawaid, ilmu usul fikih, ilmu nahwu. Sahabat masa kenal nahwu? Saman tahu krungu ana hadis Abu Bakar Siddiq bahas tamyiz, bahas maf'ul mutlak, bahas hal. Enggak ono. Kok enggak ngerti ya dijak bahasan nahwu ya. Wis enggak ngerti ya wis. Nah, terus wis mudun sampai ke Indonesia dibawa oleh para wali kira-kira abad ke-14. Ya walaupun abad ke-10 itu udah mulai ada bibit-bibitnya, tapi pergerakan Islam di Indonesia, masuk ke Indonesia itu dalam catatan sejarah abad ke-14. Jadi agak telat ya, mlebune Islam nang Indonesia iki rodok telat dibanding ke negara-negara lain. Islam udah masuk ke Spanyol, ke Rusia, ke Eropa, ke Afrika, itu abad ke-7 udah masuk. Ke Indonesia telat abad ke-14. Makanya nang Indonesia iki lek ono acara opo-opo kok telat, iku sesuai dengan fitrahnya sejarah. Semakin telat semakin Indonesia. Lek gak telat gak Indonesia. Ono kiai diundang jam 7 tekoe jam 9, Indonesia banget. Lho ini karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat. Makanya Indonesia ini opo-opo ya telat. Kemajuan ekonomi telat. Teknologi telat. Olahraga. Wes. Nah, mikir wes mati peng pindo wisan. Islam udah masuk ke Spanyol abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Adik-adik santri sampean kalau ngaji nahwu nadzom alfiyah, iku duduk karangane wong bulu lawang. Sopo sing ngarang apa nadzom nahwu alfiyah iku? Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalus iku mana? Malang jare. Daerah kopi kono. Dampit iku. Spanyol. Jadi Imam Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah iku Spanyol. Jadi Islam udah masuk Spanyol abad ke-7. Gitu. Makanya ada ulama besar di bidang ilmu nahwu itu tadi, Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jayyan itu kota di Spanyol yang dulu menjadi pusat perekonomian. Namanya Jayyan. Masuk ke Indonesia dadi Jayen. Dadi mall jenenge Jayen. Lah mergo Islam nang Spanyol buyar, makane nang Indonesia Jayen yo buyar sisan. Saiki wis gak ono Jayen. Gak ngandel yo wis. Islam udah masuk ke Iran abad ke-7. Abu Ubadah Ibnul Jarrah yang membawa. Makanya adik-adik santri sama lek ngaji kitab Fathul Qarib itu karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu mana? Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Dan Asfihan ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit pengintai Amerika itu selalu dihadapkan ke kota Asfihan. Karena di Asfihan ini ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Jadi Amerika negara adidaya super power katanya menjadi polisinya dunia. Iku wedi ambek nuklir. Kalah ambek wong Indonesia. Nuklir mlebu Indonesia dipangan ambek wong Malang. Bakso nuklir. Ono bakso granat. Makanya aja kuatir Amerika gak kira wani ambek wong Indonesia. Indonesia panganane keren. Bakso nuklir dipangan, bakso granat dipangan. Nduk Surabaya ono rawon setan. Lho temen sambele ae sambel mercon. Ayo coba wong bulu lawang tongseng lo dimplok. Molen ya doyan. Coba ibu-ibu sore-sore ngletesi jajan ditakoni, "Eh, sampean mangan jajan nopo, Be? Kopeng gajah." Kopeng gajah dikletisi kok. Enggak kira wani Amerika ambek Indonesia. Gula ae batu, pasir. Coba, wah sakti-sakti ya ini. Wes. Lih, Islam udah masuk ke Afrika abad ke-7. Ketika Amr bin As diangkat jadi gubernur Mesir. Mbok tak critani ngene-ngene sampean yo gak paham kok. Ya wes terus masuk nang Indonesia sampai zaman penjajahan. Para kiai dan para ulama lah yang mampu mengobarkan semangat juang melawan penjajah. Dulu yang membakar semangat patriotisme, semangat perjuangan untuk melawan kolonialisme, angel men ngomongnya, melawan penjajahan itu para ulama, para kiai, ijen dan polisi gorongono. Tuh, kenapa kiai yang mampu membakar semangat perjuangan? Gini loh. Karena kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah umat. Segala problem keumatan bisa selesai dalam tingkat kiai. Wong biyen iki masalah opo ae marane nang kiai? Nggih napa nggih? Duwe anak nakal ya mara nang kiai. Kiai nyuwun anak kula niki disuwuk kiai, nakale 27 derajat iki. Mari ngono karo kiyaine, wis kono jukukno banyu kolah wudune santri kono tak Fatihane, ombekno anakmu, waras nakale. Yen ngono, kiai bojo kula niki meteng wis 10 wulan. Gorong doboli sian. 10 wulan gak lahir-lahir. Nyuwun suwuk yai cek nang lahir. Akhire kene banyu sak gelas disuwuk pendobolan. Ngono banyu diombekno ya perocot lahir temen. Pian ngono kok. Wong pian masalah apa ya mara utange akeh mara nang yai. Yai utang kula kathah yai. Iki wayahe ditagih yai, delen kene. Kula njaluk donga yai supaya wong sing kula utangi niku lali cek gak nagih. Ambek kiyaine dikai ijazah. Wis gampang wacakno ayat kursi. Wacakno ayat kursi engko kapan tepak ayat mandalladzi yashfa'u indahu. Wacan sing dawa karo bayangno wong sing kon utangi. Mandalladzi yashfa'u indahu. Bayangno wonge. Insyaallah lali gak kira nagih. Iku nontok metentenge duwe utang iku. Kate dipraktekno iku. Ayat kursi sik gorong mandi tambahi ayat meja. Piye napa-apa mara nang kiai kok. Utang akeh mara nang kiai. Kiai bojo kula cerewet kiai. Wis kula niki serba salah, nduk omah diomeli, gak nduk omah diomeli, kerja salah gak kerja salah. Kula njaluk donga sing kena digawe bungkem cangkeme wong wedok. Wis gampang wacana iki, cilika cilikem, bumi mengo cangkeme bojoku mingkem. Sebulno cangkeme lek tepak wong turu. Dikei ya, padahal kiai ini sik tas di celatu bojone. Oh, nek gak tau di celatu bojone gorong kiai jenenge. Biasa. Iki yang belenger di celatu bojo, tapi yang pokok sik iso lemu sik an. Biyen masyarakat itu keperluan nopo yang moro nang kiai. Biyen saiki kiai mulai ditinggalkan. Anak nakal sekarang larinya enggak kiai, ke psikiater. Kiai enggak payu toh. Duwe bojo mbobo tuwa wis 10 wulan lebih kok gak lahir-lahir, gak moro kiai saiki. Rumah sakit dokter spesialis. Spesialisnya iku jenenge SPOG, spesialis ogok-ogok. Lho kan SPOG. Saiki wong utange akeh, gak moro kiai, gak koperasi simpan pinjam. Soalnya wong-wong ngerti lek kiyaine dhewe utange akeh. Kiai wis mulai ditinggalkan saiki. Mangkane aja salah no lek kiai dadi tim sukses. Kiai cerdas iku. Soalnya wis gak pati dikanggokno ambek masyarakat. Wong kula niku wingine kena pandemi, 2 tahun gak ana undangan balas kok. Duh, kemarin iki lek diterus-terusno. Padahal santri sing melu aku 1500an gratisan mangan kabeh. Iki lek pandemi terus yo opo iki aku. aku wis duwe rencana iki sampe pandemine gak entek-entek katen dukun aku. Oh, rambut wis mulai tak dawakno, Gus. Donga-donga wis tak ungkali maneh wisan. Wis pokoke pandemi gak mari-mari dukun aku. Soalnya nang Indonesia iki dukun prospeke cerah. Lho iya wong Indonesia iki prinsipe kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah dongo donya menang dongo. Indonesia lah ngono tingkat prinsipe, kalah donya menang dongo, kalah umuk menang suwuk, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko. Kalah rupa-rupa no. Ya kudu ana menang siji-sijine ya. Aduh gak mari-mari. Wes. Mo iya. Modon lho. Lho para pejuang itu banyak ulama, pahlawan-pahlawan nasional, kiai-kiai. Nang gede. Sorry Dan, peristiwa 45 sing mateni pimpinane tentara sekutu Jenderal Malabi dudu polisi, dudu tentara santri, aku roh dewe pas nonton filmnya dudu leo film kan yo fakta sejarah to. Lo tekan di lega teko film wong aku yo gak menangi podo karo sampean kok modelnya tak omongi kok yo gak percaya wes leh para wali berjuang nang Indonesia yang lewat pondok pesantren dirintis Kanjeng Sunan Ampel As-Sayyid Maulana Rahmatullah. Santrine Mbah Sunan Ampel iku mirip santrine Kanjeng Nabi, macam-macam. Ono santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Sayyid Husain Adipati Terung. Ono Terung Terong. Oh, kopeng jaluk disogrok cagak listrik yang Sayyid Husain. Ono santri putra kerajaan Majapahit Sayyid Hasan Raden Fatah yang akhirnya jadi raja pertama Islam di Demak Bintoro itu. Ono santri putra ulama ternama putrane Maulana Ishaq namanya Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ono putrane piyambak Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Sayyid Qasim Sunan Derajat. Ono santri sing mantan rampok, mantan begal, mantan maling. Raden Syahid Brandal Lokojoyo sing akhirnya dadi Sunan Kalijogo. Ini sering saya sampaikan, arek nakal kecekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Lek kecekel wong sing gak tepak, dadine Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Lho para kiai, para ulama di Indonesia ini bikin pergerakan. Jalurnya dua, apa? Satu masjid, dua pondok pesantren. Semua. Iki sajane tak terangno kabeh tapi yo kesuwen. Gak milorun cerewet. Yo kakean, pokoknya jalurnya dua itu, masjid dan pondok pesantren. Terus mencetak kader-kader ulama. Dan maaf ya, pondok pesantren ini satu-satunya lembaga pendidikan yang sesuai dengan fitrah keindonesiaan. Ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain, namanya al-hikmah wal-barokah. Ngapunten ya, para pendiri negeri ini, para perintis negeri ini, banyak yang lahir dari pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu melahirkan tokoh-tokoh besar, melahirkan pendiri-pendiri republik ini. Pendiri republik ini banyak yang besar dari lembaga yang pendidikan karakternya adalah kitab ta'limul mut'alim, sulamut taufiq, bidayatul hidayah. Sementara pendidikan-pendidikan yang dibilang modern melahirkan dua, satu doktor, dua koruptor. gak kata terus no, ndak ono sing tersinggung. Duh, coba pejuang-pejuang kiai-kiai, ono kiai Imam Bonjol, ku kiai, ono kiai Mojo, pondok pesantrennya besar, santrinya banyak, ono kiai Sentot Alibasya, Prawiro Dirjo, ono kiai Pangeran Diponegoro, nama aslinya Abdul Hamid, hafal Quran, menguasai kiroah sabah, makanya foto ini jubahan numpak jaran udeng-udengan, teman tahu bro, ono gambare Pangeran Diponegoro gaya helm. Iku satria baja hitam iku. Ancene kiai. Kok mbok guyu? Serius aku. Mangkane yo. Di awal-awal. Waduh, waktune wis gak nyukupi. Nggih. Di awal-awal kemerdekaan, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro ketika menghadap Presiden Soekarno dimintai saran, dimintai pendapat. Apa pendapat Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk kebaikan generasi bangsa ini? Saran beliau apa? Wahai Paduka Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Sang Putra Fajar, Sang Proklamator, jangan pernah meninggalkan pondok pesantren. Jangan pernah menganaktirikan kiai dan ulama. Jangan pernah menomorduakan madrasah dan pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena cikal bakal negeri ini adalah pondok pesantren dengan ulama dan para santri-santrinya. Mangganit rungokno. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Jadi sekolahan, perguruan tinggi iku putune pondok pesantren. Mangkane kapan ono pejabat kok gak gelem apik karo pondok pesantren, mesti kualat. Yakin kualat. Lho akeh pejabat sing kualat karo pondok pesantren gak pirang-pirang. Gak usah tak sebutno jenenge. Kapolsek diundang pondok kok gak teko, kualat. Lah wis. Hah? Moh. Iki cita-citane Yai Lutfi yang harus dilanjutkan oleh Gus Zaki dan keluarga. Ya. Beliau kepingin mencetak santri yang kalau Gus Fakhrur tadi membahasakan sholihin sholihat. Jadi kalau dijabarkan ya yang komplit lah. Baik secara IQ, EQ maupun SQ. Intellectual quotient, emotional quotient dan spiritual quotient. Kon ngerti ta? Mimpin umat itu angel. Kiai ulama itu pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Dan mimpin umat, mimpin masyarakat itu sik gampangan mimpin santri. Lek mimpin santri itu gampang. An-Nur 1 12.000. Gus. Berapa santrinya, Gus? Wis to, An-Nur 1 iki misale santrine kok 12.000. Gampang mimpin santri 12.000. Kiaine dawuh ngetan 12.000 santri, ngetan kabeh. Gak ono sing wani ngalor ngidul ngulon. Wong kiai nduk pondok iku koyo remot. Loh ya karena di pesantren itu adalah departemen tertinggi yang ditakuti semua santri. Namanya departemen kualat. Mimpin santri ku gampang. Santri rolasewu. Kiyaine kok perintah. Santri ngidul kabeh. Rolasewu santri ngidul kabeh. Situ gak ada yang wani ngalor. Gak ada yang wani ngetan. Gak ada yang wani ngulor. Gampang mimpin santri ku. Gampang. Tapi lek mimpin masyarakat angel, jangankan ribuan. Mimpin wong bulu lawang 10 ilo angel. Apa maneh wayah pilkada? Gus Fakhrur iki dawuh. Rek. Sok pilihan iki yo milih calon nomor iki. 10 diomongi Gus Fakhrur, sing 7 mbantah. Sepurane Gus, aku wis oleh dum-duman teko kono kok. Pokoke yo gak milih ngono. Gundulmu. Angel anjene, mimpin masyarakat, mimpin umat iku angel. Angel wes angel. Lah kiai ku yo mimpin santri, yo mimpin masyarakat. Makanya harus punya jiwa ar-ra'i. Kudu duwe jiwa among. Nek dalam tembang ilir-ilir itu diungkapkan dengan cah angon kiai kudu iso ngemong nang masyarakat, kudu iso angon masyarakat. Lah angon niku mengetutkan. Ngetutno lho. Lah namanya mengetutkan iku nang burine, ibarat angon wedhus. Angon wedhus iku kudu nang burine weduse. Eh, sampean tau weruh wong angon wedhus? Mesti nang burine weduse. Lek apan weduse mlakune wis tepak wis bener dijarno. Engko lek gak tepak baru digetaki. Iku angon. Lek nek nduk garepe wedhus dudu angon niku blantik. Weduse manut gak manut diseret sampe melet-melet gulune ketekek gak ngurus. Makanya sampean lek milih pemimpin niku pemimpin sing iso angon aja lek pemimpin blantik. Ketekek sampe melet-melet kon lek pemimpinmu blantik. Soalnya ngomong masyarakat kudu iso ngetutno senengane masyarakat apa ditutno nanti disisipkan nilai-nilai Islam secara perlahan-lahan. Contoh sederhana, masyarakat zaman dulu senengane gending-gending. Para wali pejuang agama menciptakan gending-gending yang disisipi nilai-nilai keislaman. Terciptalah gending kayak cublek-cublek, gundul-gundul, turi-turi, sluku-sluku. Sampai saiki saya do apal. Diomong iki kok. Woi. Woi. Oh. Lek anak cek bekti nang wong tuwa, diulangi donga, Rabbi firli wali walidayya. Gak iso muni wali walidayya. Angel akhire lek nyelameti arek cilik, Rabbi firli wali wal wali wal wali wal wali wal wali wal. Gaekno simbol jajani wali wal. Gak ngandel yo wis. Kata Syamir khairan fatul kirbaga repot Semar gareng Petro. Yo sampai sering saya sampaikan. Ojo kalah karo kodok. Kodok ingu lek dikai nikmat ngaji. Nggih ta yai. Lu gak percaya. Tonton rungokno nduk kali ngo. Kapan kodok mari dikai udan ngaji. La in syakartu. La azidannakum. Wa la in kafar. Lho kodok yang ngalih mrene. Ngono. Eh, nyonto tawon. Lho wong kok dikongkon nyonto tawon sih? Tawon uripe zikir tok. Tonton lek mabur iku krungu melame. Padahal iku zikir tawon niku. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah nyebut Allah. Gak percaya nyekelo setuk templekno kupingmu. Rungokno. Engko lak mesti Allah, lak mesti ngono. Diomongi kok. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan bumi bertasbih memahasucikan Allah. Itu diimplementasikan, diekspresikan oleh binatang yang namanya bebek. Bebek itu selalu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Krungu mak. Asli subhanallah subhanallah subhanallah. Gak ngandel ya wis. Wara kok. Kon lek dikai nikmati syukur aja kalah ambek sapi. Sapi mari dikai mangan, dikai ngombe, syukur. Alhamdulillah. Ayo ngomong apa persis. Makane pertama iki dhisik. Wis, ringkes-ringkes e. Yang kedua, punya daya spirit, punya nilai kekuatan. Nilai batiniah lho. Sorry ya, kiai kiai mbiyen lek dibanding karo wong pinter-pinter saiki gak ono apa-apane. Ngapunten-ngapunten. Kiai mbiyen nek mulang dibanding dosen-dosen saiki lek muruki mahasiswane kalah kiai mbiyen. Oh, dosen-dosen saiki sing titele S piro iku sampe SP 23 ta piro iku. Enak-enak lek mulang. Kiai kiai mbiyen kalah nek urusan ngono iku. Sorry, tapi maaf. Asarnya, pengaruhnya dalam membawa perubahan kebaikan kepada murid-muridnya. Kan apa-apa nih wong pinter-pinter saiki. Kenapa? Spiritnya lemah. Nek biyane kadang mulang gak cetok blas, Bu. Mulang nang gremeng gak cetok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kitab khatam lo didol neh payu, ngaji khatam yo kitabe didol maneh payu. Lek gak ono sasane blas. Santri kate maknani kate ngesai yo opo wong kiai nek mulang koyo pendekar Shaolin ngono. Tapi santrine hebat-hebat ta yo. Ilmune kok manfaat, kok barokah. Kadang kiai ini wis sepuh. Maaf, pandangannya udah agak kabur. Gawe kacamata kawandel koyo toples. Kacamataan ndhuwingkluk. Kitabe wis lawas ate mblobor sisan. Nanti jenggileng sampai nyureng-nyureng maca balah nang santrine. Wal jamalu utawi untu. Unta dimaknani untu. Ah santrine ana sing duwe sasan, dielingne mbek santrine. Unta Mbah Yai. Lah iya, unta sing duwe untu. Mbah Kiai kan yo moh kalah kok. Jamal kuwi unta sing duwe untu. Lek gak duwe untu jenenge nakoh. Kiai aja sampai kalah. Wal jaradu lan lawang. Walang Mbah Yai, kok lawang? Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Ula Mbah Yai. Ayo ula sing gedene sak alu. Lu ngono ku santrine kok hebat-hebat ilmune manfaat. Ayo coba. Mergo iki lho, daya spirit yang memunculkan al hikmah wal barokah. Kadang-kadang kiyaine mulang lho gak paham. Ono lho kiyai mulang gak paham. Apa ditakoni karo santri, ojo kakean takon, rungokno ae barokah barokah. Padahal dekne gak paham, gak iso nerangno. Alasane barokah. Sorry ya, rahasiamu tak bongkar. Tapi nyatane yo barokah temen. Ngono lho Bu. Ini kelebihan pondok pesantren. Nah, yang terakhir. Yo kapan-kapan lek diundang maneh tak terangno. Iki wis suwi kok. Rumangsane ngadeg terus juga kesel ta. Ayo takono bojomu ngadeg terus kesel ta gak? Pesantren itu pusat keilmuan. Jangan pernah diremehkan. Sorry, sorry saudara-saudaraku orang-orang pinter yang panjenengan enggak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, enggak pernah mengalami suka dan duka hidup di pesantren. Sorry, jangan pernah meremehkan pondok pesantren. Mau kadang-kadang ngapunten, zaman ojo adek titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Iki gak ono zaman Kanjeng Nabi bid'ah. Untumu yo bid'ah. Untumu yo gak ono zaman Kanjeng Nabi kok. Makane lek cara Imam Syafi'i bid'ah itu ada tiga. Ada bid'ah wajibah. Iya oke bid'ah, tapi wajib. Contoh membukukan Al-Qur'an. Bid'ah zaman Rasulullah gak ada Qur'an dibukukan. Bid'ah tapi wajibah. Bangun madrasah diniyah, madrasah pesantren. Bid'ah itu zaman Kanjeng Nabi gak ono bangunan model ngene-ngene iki. Tapi wajib mempelajari nahwu. Bid'ah itu zaman Kanjeng Nabi gak ono nahwu. Tapi wajib. Soalnya tanpa nahwu gak bisa memahami Al-Qur'an dengan benar. Paham? Ono bid'ah sing muharramah. Bid'ah haram. Contoh, aku ki ahli sholat, yo ahli sholat, yo ahli sholat. Tapi lek mari asar, ojo ba'diyatal asar. Kesergepen nih ujung ini. Paham? Ono bid'ah sing makruhah. Bid'ah sing makruh. Contoh, zaman bangun masjid sampan ukir wapi kapien sampai ganggu kekhusuane wong sholat. Akhirnya gak eleng pangeran nonton ukiran. Ngene sampean yang ngono lek gawe mukena sholat jamaah iki biasae aja kaken bordilan. Tak aken makmum sing nang burimu. Allahu akbar kabir walhamdulillah. Si api e bordilan. Nandi saiku tukune wong. Iku mesti online niku mesti online. Allah liman hamita nonton do Instagram mesti dekne oleh toko iki. Iku makro. Ayo Salat gak pakaian sing macam-macam kakean tulisan niku ya makruh ngono. Arek nom-nom rungokno, soalnya aku tahu ngono iku. Nduk garepku ngono arek nom salat kaosan. Lha tulisane ku sing maca iki gendeng. Lha sing maca tepak aku. Wes kudu tak jongkrokno ae. Coba. Lah pondok pesantren ini pusatnya keilmuan. Makane santri iki ketoke ngono-ngono iku. Tapi lek dites IQ, dites kecerdasan, gak kira kalah. Iki kalau kulino dilatih kok, iki maful mutlak tahal. Dilatih kok, kulino ngapalno, kulino diasah otaknya. Ojo-ojo cilik ati sampean santri-santri kapan-kapan lek aku diundang meneh tak terangno kapan-kapan. Wes iki metu jam 11 kok. Sangkingane subhanallah saya kenal baik dengan beliau Allah yarham Yai Lutfi Abdul Hadi. Terus nih Gus Zaki, terus nih perjuangannya abai. Nyumbang ngapunten nggih, ditungakne Gus Zaki ini kuat, hebat. Nurul Ihsan Al-Murtado makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.